Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-77 dari surat An-Nisa juz yang kelima, yang mana ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya masih seputar sifat-sifat atau ciri-ciri orang-orang munafikin yang mereka membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin secara harus, dalam artian tidak nampak, karena memang orang-orang munafikun adalah orang-orang yang menampakkan keislaman kemudian menyembunyikan kekufuran. Kita lihat apa yang mereka ucapkan, barakallahu fikum, yang Allah telah kisahkan dalam surat An-Nisa tersebut. Qala Allah taala, Allah telah berfirman, alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala lawla akhartana ila ajalin qarib qul mata'u ad-dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Artinya, tidakkah engkau melihat, memperhatikan kepada orang-orang yang telah dikatakan kepada mereka, kufu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Maksudnya adalah apa? Orang-orang munafikun, nam ketika tidak disuruh jihad, itu malah pengennya jihad. Gitu loh ya. Tapi ketika datang waktu jihad, banyak alasan biar tidak ikut berperang, biar tidak ikut berangkat. Naam. Maksudnya di sini dikatakan kepada mereka itu maksudnya adalah apa? Sebelum diizinkan jihad, nah mereka seakan-akan apa? Pengen berangkat jihad, gitu loh. Tapi ketika datang izin atau waktu untuk berjihad, mencari alasan enggak mau berangkat atau berjihad. Allahu musta'an. Jadi mereka malah mencari alasan dan mencari kekurangan-kekurangan yang kira-kira apa? Intinya mereka tidak mau berangkat jihad. Nah, agar ditunda atau agar diberikan apa? Kesempatan atau yang semisalnya, kita lihat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan tegakkanlah salat, tapi perintahkanlah untuk menegakkan salat dan perintahkanlah untuk menunaikan zakat. Falamma kutiba alaihimul qital ini. Jadi ketika belum datang waktu peperangan, mereka apa? Mereka pengennya itu berperang gitu loh sebelum diizinkan. Tapi ketika datang waktu perangan, suruh berangkat enggak mau, mencari alasan. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Falamma kutiba 'alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Namun tatkala telah diwajibkan atas mereka berperang, tiba-tiba sekelompok dari mereka malah justru mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah atau justru lebih. Nah, maksudnya bagaimana? Takutnya mereka kepada manusia lebih daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut mati, takut kalau berangkat nanti terkena barakallahu fikum bencana atau terkena barakallahu fikum senjata atau yang semisalnya. Intinya seperti itu keadaannya. Jadi kalau belum disuruh jihad malah meminta ingin berjihad. Tapi kalau datang kewajiban berjihad, banyak-banyak apa? Banyak mereka mencari alasan agar tidak berangkat. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa qalu rabbana lima katabta 'alainal qital? Wahai Rabb kami, Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kenapa engkau telah mewajibkan atas kami peperangan? Laula akhartana ila ajalin qarib. Duhai seandainya engkau mengakhirkan, menunda nah keberangkatan jihad sampai waktu yang dekat. Maksudnya mereka itu pengennya enggak ingin segera berangkat. Ini ketika apa? Sudah diwajibkan peperangan. Tapi sebelum diwajibkan pengen berangkat, itu gayanya seperti itu. Allahu musta'an. Yang sering kami ulang-ulang itu kisah peristiwa perang apa? Perang Uhud. Bagaimana? Ketika hendak berangkat, ada di antara mereka yang bicarakan kalau seandainya kita tidak berangkat, nam atau yang semisalnya, akhirnya apa? Tetap berangkat juga mereka. Walaupun ketika di tengah perjalanan pulang lagi. Pulang sekitar 300 pasukan itu. Namallahu musta'an. Seperti itu keadaannya. Jadi ketika berada di saf-saf atau di barisan-barisan kaum muslimin, mereka tidaklah membuat apa? Membuat keberuntungan, tidak. Justru akan membuat keruh suasana dan juga membuat kerusakan di situ nanti. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Qul mata'ud dunya qalil, katakanlah kesenangan dunia itu hanya sedikit. Wal akhiratu khairun limanittaqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila. Dan kalian tidak akan didzalimi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendzalimi seorang pun. Hatta walaupun sedikit, tidak akan pernah. Paham ya? Hatta walaupun sehelai, nah barakallahu fikum, semisal benang putih yang ada di nah barakallahu fikum tengah biji kurma. Biasanya kalau tengah biji kurma itu ada semacam selaput putih. Sekecil apapun maksudnya Allah taala tidak mendzalimi hamba-Nya. Tidak akan pernah mendzalimi hamba-Nya. Nah barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat barakallahu fikum tafsirannya. Qala al-mufassirun athabahumullah. Alam ta'lam ayyuhar rasul? Tidakkah engkau mengetahui ya Rasul? Amra ulaika alladziina qila lahum qabla al-idzni bil jihad. Tidakkah engkau mengetahui wahai Rasul? Perkaranya orang-orang yang mereka yang dikatakan kepada mereka sebelum diizinkan untuk jihad. Bayangkan ini. Imna'u aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. An kita li a'da'ikum minal musyrikin. Tahanlah tangan-tangan kalian untuk memerangi atau menahan dari apa? Memerangi musuh-musuh kalian dari kalangan musyrikin. Bayangkan ini. Jadi kalau kita telusuri atau kita perhatikan dalil-dalil yang ada, orang-orang munafikun itu justru membuat lemah kaum muslimin. Semula semangat untuk berperang, nah barakallahu fikum melawan musuhnya, namun justru digembos-gembos ini orang-orang munafikin. Allahumma musta'an. Naam. Wa 'alaikum ada'u ma faradallahu 'alaikum minas shalah was zakah. Gayanya mereka. Wajib atas kalian menunaikan apa yang telah Allah Ta'ala wajibkan kepada kalian. Berupa salat, zakat. Bayangkan. Jadi kalau untuk masalah jihad, mereka sengaja seakan-akan menutup-nutupin. Jangan. Tahan dulu tangannya. Jangan berangkat jihad. Nah, tapi laksanakan apa yang Allah Ta'ala wajibkan atas kalian. Berupa salat, zakat. Falamma faradu alihimul qital. Falamma furidu alihimul qital. Idza jama'atun minhum qad taghayyara haluhum. Allahumma musta'an. Namun tatkala telah diwajibkan atas mereka peperangan ini. Jadi ketika diwajibkan peperangan, apa yang terjadi? Keadaan mereka tiba-tiba sekelompok dari jamaah mereka berubah keadaannya. Langsung takut gitu ya. Nah, padahal ketika belum diizinkan peperangan, nah justru mereka pengennya gayanya mau perang gitu loh ya. Nah barakallahu fikum, Allahu musta'an. Atau mereka mencari alasan. Jangan dulu, tahan dulu. Laksanakan kewajiban yang lainnya, salat, zakat katanya. Tapi kita sekalian diwajibkan peperangan, kita lihat fa asbahu yakhafuna an-nasa wa yarhabunahum. Mereka menjadilah takut kepada manusia dan sangat takut kepada mereka, ka khaufihim minallahi aw ashadni. Seperti takutnya mereka kepada Allah atau bahkan lebih. Saking takutnya itu, bayangkan itu, takut untuk berangkat jihad. Inilah keadaan orang-orang munafikun. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat. Wa yu'linuna 'amma tarahum min shiddatil khauf. Dan mereka mengumumkan, memberitakan terhadap apa yang telah menimpa kepada mereka berupa apa? Rasa takut yang sangat. Jadi mereka takut sekali. Fa yaqulun, seraya mereka berkata, "Rabbana lima awjabta alainal qital. Mereka orang-orang munafikun seraya berkata, wahai Rabb kami, kenapa engkau telah mewajibkan peperangan? Perhatikan baik-baik. Kenapa engkau telah mewajibkan peperangan kepada kita? Halla am haltana ila waqtin qarib. Ini mereka ingin apa? Protes. Kenapa kok sekarang perangnya gitu loh? Duhai seandainya engkau tunda peperangan sampai waktu yang sangat dekat. Maksudnya pengennya ditunda lagi. Tapi ketika belum diwajibkan peperangan, juga banyak alasan yang mereka utarakan. Allah musta'an. Tapi ketika sudah diwajibkan ini, halla am haltana ila waqtin qarib. Duhai seandainya engkau berkenan untuk menunda peperangan tersebut sampai waktu yang dekat. Minta apa? Agar tunda peperangannya. Raghbatan minhum fi mata'il hayatid dunya. Karena mereka lebih cenderung cinta senang dengan kehidupan dunia, enggak mau tertunda gitu intinya. Kalau berangkat jihad nanti kan akibatnya apa? Kematian. Paham ya? Mereka masih takut itu sehingga apa? Pengennya ingin hidup lama di dunia. Pengen hidup lama di dunia sehingga apa? Mereka masih bisa menikmati dunia. Padahal kemarin saya akan sebutkan ketika orang berjihad melawan orang-orang kufar wal munafikin wal musyrikin, dua perkara yang mereka akan raih. Iman nasr wa imma asyhadah. Imma pertolongan kemenangan, imma syahadah mati syahid. Man kutila kutila syahida wa man baqiya baqiya aziza. Itu na barakallahu fikum akibat yang ditimbulkan dalam peperangan. Dari peperangan tersebut berakibat dua perkara tadi itu, imma asyhadah wa imma an-nasr. Imma mendapatkan pertolongan, imma mendapatkan apa? Mati syahid. Kalaupun terbunuh, terbunuh dalam keadaan mati syahid, kalaupun masih tersisa hidup, hidup dalam keadaan mulia. Nah, barakallahu fikum, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit yang sangat berbahaya, barakallahu fikum, yang menimpa orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, yang mereka takut terhadap kematian, pengin sekali untuk apa? Terus menikmati na'am barakallahu fikum keindahan dunia ini. Padahal hidup di dunia hanya berapa kali? Hidup di dunia berapa kali hidup di dunia? Hanya satu kali saja. Tapi mereka Allahul musta'an, penginnya terus ingin hidup, menikmati. Inilah penyakit yang sangat berbahaya yang dikenal dengan penyakit apa? Al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, benci kematian, enggak mau mati, penginnya terus ngejar dunia. Allahul musta'an. Ingat-ingat ya, jangan sampai kita semuanya tidak pernah terpetik untuk berjihad. Kalau seandainya ada di benak kita atau ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum pernah terpetik untuk berjihad, nam itu disebutkan dalam hadis yang sahih, nam barakallahu fikum, maka dia meninggal dalam keadaan berada di salah satu cabang-cabang jahiliyah ada pada orang tersebut. Allah musta'an. Nam. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azzani wa sakumullah, yang namanya jihad melawan a'da, melawan musuh, itu kita enggak berharap untuk bertemu musuh. Tapi kalau sudah berhadapan, fasbiru, kata Rasulullah, sabarlah kalian. Fa innal jannata tahta bilali suyuf, karena sesungguhnya surga di bawah kilatan pedang. Nah, maksudnya di bawah peperangan tersebut ada mati syahid. Nah, barakallahu fikum, dan juga ada an-nasr wan nusrah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Kullahum ayyuhar rasul, katakanlah kepada mereka-mereka, wahai rasul, mata'ud dunya qalil. Bayangkan. Nah, keindahan dunia itu sedikit. Perhiasan dunia itu hanya sedikit. Enggak banyak. Yang antum saksikan, yang kita saksikan, yang kita nikmati, ini hanya sedikit, barakallahu fikum. Dipermisalkan orang hidup di dunia bagaikan orang yang singgah di suatu tempat untuk minta air minum. Apakah dia ingin nginap di situ? Tidak. Setelah meminta air minum, selesai minum, pergi dari tempat yang dia singgahi tadi. Menunjukkan bahwasannya dunia ini hanya sesaat saja, sementara saja. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Madunya fil akhirah illa mithl an yaj'ala ahadukum usbu'a fil yam falyandur bima yarji. Artinya apa? Dunia dibandingkan akhirat itu seperti salah seorang di antara kalian mengecelupkan jari jemarinya ke lautan, kemudian ditarik kembali, lihatlah apa yang dibawa oleh jari tadi itu, setetes dua tetes saja, tidak menyisakan sedikit pun kecuali sedikit. Itulah dunia. Jadi jangan sampai kita berambisi terus mencari dunia, apalagi usia sudah tua misalkan, apalagi kita sudah berada di nah barakallahu fikum usia-usia yang bisa dikatakan enam tua misalkan. Jangan, upayakan kita harus bisa mengendalikan diri kita, terutama apa? Nah, di usia-usia yang sudah enam tua atau yang semisalnya, agar bisa wafat di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dunia insyaAllah bi'idnillah akan menyertai orang-orang yang dia mengejar akhiratnya. Tapi orang yang mengejar dunia belum tentu dia akan mendapatkan apa? Akhiratnya. Allahul musta'an. Nah, kita lihat di sini. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, keindahan kesenangan dunia itu sedikit, wal akhiratu wa ma fiha a'dham wa abqa liman ittaqa, masyaallah. Sedangkan akhirat dan apa-apa yang ada di dalamnya itu lebih besar dan kekal, lebih besar dan lebih kekal dibagikan barakallahu fikum bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa balasannya adalah apa? Adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Fa'mal bima umira bih wastanib manuhiya anhu, maka kerjakanlah, amalkanlah dengan apa yang telah diperintahkan dan jauhilah apa-apa yang telah dilarang. Jadi untuk menuju surga itu bukan perkara mudah. Surga diliputi dengan apa? Perkara-perkara yang bagaimana? Yang dibenci oleh manusia, orang enggak suka, orang enggak enak kalau mengerjakannya. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hujibatil jannah bil makarih. Hujibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang orang itu enggak suka. Paham ya? Nah, orang itu berat untuk melaksanakannya. Nah, itulah yang namanya nah barakallahu fikum surga Allah Subhanahu wa taala. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada syai'a, dan Rabbmu tidak akan pernah mendzalimi seorang pun, sedikit pun enggak pernah. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah mendzalimi hambanya. Kalaupun menyiksa hambanya itu karena sesuai dengan kadar dosanya yang dia perbuat. Paham ya? Oleh karena itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas daripada kemurkaannya. Buktinya apa? Ingat kisah Jahannamiyun. Jahannamiyun, orang-orang yang telah apa? Masuk ke dalam neraka Jahannam hingga menjadi arang. Allah taala apa? Ciduk. Allah taala ambil mereka, kemudian dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Akhirnya mereka tumbuh bagaikan biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai. Menunjukkan kasih sayang Allah taala itu luas. Ditelupkan langsung tumbuh mereka, dan mereka dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala sehingga digelari dengan apa? Jahannamiyun, karena pernah masuk dalam neraka Jahannam. Rahmat Allah Subhanahu wa taala nam sangat luas. Allah taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, yaitu kesayanganku atau kasih sayangku, itu mengalahkan kemurkaanku. Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali seorang hamba berbuat kekeliruan, berbuat kesalahan, apakah langsung dihukum? Tidak, dikasih kesempatan untuk bertaubat. Tapi kalau berbuat kebaikan, Allah taala lipat gandakan pahalanya. Itu menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau sekali berbuat kesalahan langsung dihukum, kita enggak akan mampu, karena kita ini manusia, suka berbuat kesalahan. Setiap kali berbuat kesalahan langsung dihantam, dapat hukuman dari langit misalkan, enggak akan kuat. Oleh karena itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala na barakallahu fikum sangat luas, meliputi apa? Hamba-hambanya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Walau kana miqdarul khayt alladhi yakunu fi syaqqi aw fi syaqqi nawati tamrah. Nah, walaupun kedzaliman tersebut na'am barakallahu fikum seukuran benang yang ada di belahan biji kurma. Antum kalau melihat kurma, buka kurma, paham ya? Makan kurmanya, bijinya dibersihkan. Lihat bijinya. Biji tersebut ada selaput putih yang tipis, paham ya? Nah, barakallahu fikum, bukan yang itu yang diinginkan, tapi biasanya biji kurma itu tengahnya ada semacam belahan. Di situ nanti ada semacam khayt, yaitu semacam benang atau semacam benang ya, wanam. Kecil, antum buka, antum tarik ini. Kecil, warnanya putih. Paham ya? Itu maksudnya. Sekecil apapun Allah taala tidak mendzalimi hambanya. Hatta walaupun seukuran itu pun Allah taala tidak mendzalimi, itu maksudnya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau yang selaput putih tadi namanya kitmir. Kitmir ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini di belahan biji kurma itu yang masih punya kurma nanti lihat sendiri, itu ada na barakallahu fikum semacam khayt atau tali yang warnanya putih kecil. Paham ya? Antum tarik di situ, nah itu maksudnya. Paham ya? Maksud daripada fatil. Fatil itu maksudnya itu. Fatil adalah tadi itu yang kami sebutkan. Nanti bisa dilihat sendiri untuk membuktikan barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din, azani wa sakumullah. Berikutnya ayat yang ke-78. Ayat yang ke-78 ini renungan bagi kita semuanya bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya, tapi hanya waktu yang sangat singkat dan juga cepat, karena kita semuanya pasti akan mati. Kematian menimpa kepada semua orang, tidak pandang bulu, mulai dari pejabat negara, pembesar negara, pemimpin, sampai rakyat sipil, semuanya akan meninggal dunia, akan dijadikan satu nanti di padang mahsyar, akan dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Oleh karena itu hendaknya kita merenungi kembali, jangan sampai terpetik di benak kita ingin hidup selama-lamanya di dunia. Jangan, dan jangan sampai keliru memahami makna masa depan. Ingat baik-baik, masa depan kita bukan di dunia barakallahu fikum, tapi di akhirat. Karena kalau kita pandang masa depan kita di dunia, masih ada depannya lagi. Paham ya? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka masih ada alam barzakh. Setelah kita di dunia ini, ternyata masih ada alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Bayangkan. Jadi masa depan kalau di dunia itu belum selesai, masih ada depannya lagi. Jangan tertipu dengan gerak-gerik ucapan-ucapan tetangga kita yang mungkin jauh dari ilmu. Bagaimana masa depan anak antum? Bagaimana masa depan putri antum? Bagaimana masa depan putra antum nanti? Gak sekolah, gak punya ijazah, gak punya rapot misalkan, gak punya gelar, gak punya titel, gak punya jabatan. Ingat baik-baik, masa depan anak kita dan kita semuanya adalah di akhirat. Kita mencari ridha Allah Ta'ala dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan di benak-benak kita, masa depan kita adalah di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini masih ada depannya lagi. Itu yang perlu kita memperhatikan, sehingga kita masih mencari dan mencari namun untuk mendapatkan masa depan yang kekal, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ayatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Masya Allah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian menghampiri kalian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kuat, berada dalam benteng, berada dalam istana yang sangat kuat pun, pasti kematian menghampiri kita. Tidak perlu ketuk-ketuk pintu, tidak perlu dia izin terlebih dahulu. Begitu mati, mati. Itulah yang namanya kematian barakallahu fikum. Tamu yang tidak diundang datang secara tiba-tiba dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita saksikan terkadang ada orang yang meninggal dunia berada di dalam selimutnya. Ada orang yang sakit parah tapi tidak segera meninggal karena belum datang ajalnya. Seperti itu. Karena yang namanya ajal barakallahu fikum, kalau sudah ditetapkan itu enggak bisa ditunda, enggak bisa diakhirkan. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila datang ajal, maka mereka tidak bisa menunda, tidak pula bisa menyegerakan. Naam. Bahkan kita enggak bisa lari dari kematian. Mana ada orang mampu lari dari kematian? Sembunyi di manapun pasti dihampiri. Ada peperangan maupun tidak, yang namanya kematian, kalau sudah ditetapkan nam barakallahu fikum menimpa pada hamba, pasti hamba tersebut akan mati. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Syahadnya mana? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian akan lari darinya tidak bisa. Kematian pasti menjumpai kalian. Antum ke belakang, kematian menghadang. Antum ke depan, kematian menyertai. Maksudnya bagaimana enggak bisa kita mengelak dari kematian? Sembunyi dimanapun pasti menghampiri kalau sudah datang. Oleh karena itu barakallahu fikum, kita manfaatkan sisa-sisa umur kita, baik yang tua maupun yang muda, karena kematian itu enggak mandang umur. Terkadang masih kecil, usia muda pun juga meninggal dunia. Bisa. Terkadang usianya tua pun juga masih lama umurnya, usianya. Bisa dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rata-rata umur Bani Adam berkisar antara berapa sampai berapa? 54? 64? Berkisar antara berapa sampai berapa yang sesuai dengan dalam hadis antum? 60 sampai 70. Kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Dalam riwayat ila wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Artinya sama. Umur-umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih dari 70 walaupun ada. Oleh karena itu manfaatkan barakallahu fikum sisa-sisa umur kita yang sekarang kita jalani ini, manfaatkan. Nah barakallahu fikum untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, tanamkan di benak-benak kita as-sunnah, tinggalkan kesyirikan, kebid'ahan, hizbiyah dan semisalnya. Karena kita jangan sampai meninggal di atas jahiliyah atau meninggal di atas kesyirikan atau meninggal di atas apa? Kebid'ahan, tapi yang kita upayakan, yang kita usahakan, semoga kita meninggal di atas Islam was-sunnah, Islam was-sunnah. Naam barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa in tusibhum sayyatun, namun jika mereka tertimpa kejelekan, yaqulu hadhihi min indik. Ini datang darimu wahai Muhammad, bayangkan. Jadi kalau mendapatkan kebaikan mereka mengatakan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi kalau mendapatkan atau tertimpa badannya suatu kejelekan, dia mengatakan ini datang dari wahai Muhammad, menuduhkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini enggak benar, kita lihat nanti. Naam. Qul kullu min indillah, ini bantahannya. Katakanlah kepada mereka, itu semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan keburukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan untuk menguji hamba agar bersyukur atau tidak. Keburukan yang ditimpakan oleh hamba untuk menguji hamba bersabar atau enggak, kan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau kejelekan yang menimpa hamba, musibah atau semisalnya, mungkin saja sebabnya karena hamba itu sendiri, wa illa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nanti. Naam. Famaliha ulail qaum la yakaduna yafqahuna haditsa. Kenapa mereka tidak paham? Kenapa mereka sekelompok kaum hampir-hampir tidak memahami ucapan, ucapan yang jelas, gamblang, terang, mereka hampir-hampir tidak memahaminya. Orang-orang munafikun. Allahu musta'an. Kita lihat bawahnya barakallahu fikum tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah aina ma takunu yulhiqukum yulhiqukumul maut fi ayyi makanin kuntum fi inda hululi ajalikum, masyaallah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian menyertai kalian. Di tempat manapun kalian berada, tatkala sudah datang waktu ajalnya. Tidak pandang bulu kecil maupun besar, tua maupun muda, janda maupun gadis, bujangan maupun perjaka, semuanya kalau datang ajalnya, pasti kematian itu sampai kepada orang tersebut. Jadi jangan sampai mengira wah anak masih muda, santai-santai dulu, tak puas-puaskan dulu ini, biar nanti masa muda biar dipakai untuk berbahagia dulu katanya. Enggak benar. Namanya karena apa? Karena kematian tidak mengenal usia. Antum saksikan banyak anak-anak kecil yang meninggal, ya enggak? Banyak juga orang-orang tua yang mungkin dikasih umur panjang, ada juga seperti itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Ajal itu benar-benar rahasia. Sirullahi Jalla wa ala, rahasia Allah Subhanahu wa taala yang seorang hamba tidak mengetahuinya. Datang secara tiba-tiba, tamu tanpa diundang. Allahu musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Walau kuntum fi husunin mani'ah ba'idah an sahatil ma'arik wal qital. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat apa? Kuat, jauh dari medan peperangan dan peperangan. Jauh dari peperangan pun, sembunyi dalam benteng pun, pasti kematian menghampiri orang yang sudah tetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebelum dilahirkan di dunia ini barakallahu fikum, ketika masih berada di perut ibu kita, ketika sudah usia berapa bulan? 4 bulan ya kurang lebihnya barakallahu fikum, 40 hari pertama dalam keadaan berwujud air mani. 40 hari berikutnya segumpal apa? Darah. 40 hari berikutnya segumpal daging terbentuklah di situ. Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk apa? Meniupkan ruh, dan juga sekaligus diperintahkan untuk mencatat rezekinya, ajalnya. Paham ya? Rezekinya, ajalnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Kapan kita matinya, kapan kita wafatnya, kapan kita meninggal dunia, namun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah persiapan. Mempersiapkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi, wa in yahsul lahum ma yasurruhum min mata'i hadhil hayat. Kalau mereka mendapatkan sesuatu yang membuat mereka senang dari kehidupan atau kenikmatan dunia, yanam yansibu husulahu ila Allah taala, mereka menisbahkan datangnya kenikmatan tersebut datang dari Allah taala katanya. Wa in yaqa 'alaihim ma yakrahuna yansibuhu ila Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jahalatan wa tasha'uman. Allah musta'an. Namun jika mereka mendapatkan sesuatu yang mereka tidak menyukainya, musibah, bencana atau semisalnya, mereka menisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan jahalah, bodoh, dalam keadaan tasyauman, cuman perkiraan-perkiraan, dugaan-dugaan, ini jangan-jangan dari Nabi Muhammad, jangan-jangan dari Muhammad, kata mereka. Allahumma musta'an, tuduhan yang tidak benar. Wa ma'alimu anna dhalika kullahu min indillahi wahdah, mereka tidak mengetahui padahal ini semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan keburukan datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika mendapatkan kenikmatan, itu bukan berarti bukan ujian, itu ujian. Menguji seorang hamba bersyukur atau tidak. Ketika seorang hamba mendapatkan musibah, mendapatkan musibah, itu bukan berarti Allah taala enggak sayang. Allah taala justru sayang menguji hamba tersebut bersabar ataukah enggak. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Biqada'ihi wa qadarihi, itu semuanya datang dari Allah dengan takdirnya dan juga ketetapannya. Fama baluhum la yuqaribuna fahma ay haditsin tuhaddithum tuhaddisa bihim bih. Artinya apa? Kenapa mereka hampir-hampir tidak memahami ucapan apapun yang mereka diajak berbicara dengannya? Hampir-hampir tidak memahami ucapan. Allahumma musta'an. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum, ayat yang ke-79. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida." Artinya adalah apa-apa yang telah menimpa dirimu berupa kebaikan, engkau mendapatkan kebaikan, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang telah menimpa dirimu berupa kejelekan, itu sumbernya dari dirimu sendiri. Sebabnya karena apa? Ulah manusia itu sendiri mendapatkan bencana, musibah atau yang semisalnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Munculnya kerusakan di daratan maupun di lautan sebabnya karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Enggak pernah Allah taala apa? Mengubah kenikmatan yang sudah diberikan kepada hamba-hambanya, melainkan hamba itu sendiri yang mengubahnya, melainkan hamba itu sendiri yang mengubahnya dengan apa? Kekufuran, kesyirikan, nah barakallahu fikum, kebid'ahan atau yang semisalnya. Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu Allah taala tidak pernah mengubah kenikmatan yang sudah diberikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Bayangkan ayat yang sering anak ulang-ulang, kisah apa itu? Kisah penduduk kampung yang semula tentram, tenang, langgeng, rezeki datang dari seluruh penjuru. Tapi satu sebabnya, mereka kufur nikmah, enggak bersyukur. Mereka justru berbuat kesyirikan kepada Allah taala. Allah taala timpakan dengan apa? Rasa lapar dan rasa takut. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Bayangkan, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah taala sungguh telah memberikan permisalan sekelompok kaum yang ada di suatu kampung, semula apa? Semulanya mereka apa? Na'am barakallahu fikum aminatan mutmainnah. Tenang, aman, tentram, bayangkan. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Datang rezekinya dari seluruh penjuru, enggak sembarangan. Kenikmatan datang terus. Tapi ingat, setelahnya apa? Fakafarat bi an'amillah. Akhirnya mereka kufur dengan nikmat Allah Ta'ala tadi itu, enggak bersyukur, malah justru berbuat kesyirikan, malah justru berbuat kebid'ahan atau yang semisalnya. Apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah Ta'ala apa? Berikan hukuman kepada mereka dengan rasa takut dan rasa lapar dengan sebab ulah mereka. Inilah yang dimaksud dengan apa? Sebab diri kalian sendiri akhirnya kalian mendapatkan apa? Na'am barakallahu fikum musibah, sebabnya karena ulah kalian sendiri. Itu maksud daripada ayat tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, wa arsalna kalinnasi rasulan, dan kami telah mengutus engkau di hadapan manusia untuk sebagai rasul menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Qala al mufassirun atabahumullah, ma asabaka ayyuhal insan min khairin wa ni'matin fa huwa min Allah taala wahdahu, masyaallah. Seluruh apa saja yang menimpa nan kepadamu wahai manusia berupa kebaikan ataupun kenikmatan yang kalian dapatkan, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fadlan wa ihsanan, baik berupa keutamaan maupun kebaikan. Wa ma asabaka min dhih min juhdin wa shiddatin fa bisababi amalika sanyi. Adapun yang menimpa pada dirimu berupa kesusahan dan juga berupa kegentingan, itu semuanya sebabnya karena perbuatanmu yang jelek. Al jaza'u min jinsi al amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wa maqtarafathu yadaka min al khataya was sayyi'at. Dan juga apa-apa yang disebabkan oleh tanganmu, kedua tanganmu berupa perbuatan-perbuatan dosa dan juga enam kejelekan-kejelekan. Wa ba'atsnaka ayyuhar rasul li umumin nas rasulan, dan kami telah mengutusmu hai rasul untuk seluruh manusia sebagai utusan. Tuballighuhum risalah rabbik, yaitu dengan tujuan agar engkau menyampaikan kepada mereka risalah Rabbmu. Wa kafa billahi syahida ala sidqi risalati, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi terhadap kebenaran kejujuran risalahmu. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.